وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، قال الشيخ عبد السلام بن البرجس ابن عبد الكريم رحمه الله، قال ابن عطاء رحمه الله: في من تعلم لغير له. Telah berkata Ibnu Atha rahimahullah tentang orang yang belajar li ghairillah, orang yang menuntut ilmu untuk selain mencari wajah Allah, orang yang belajar dengan niatan selain mencari keridhaan Allah. Qala Ibn Atha: Ja'ala Allahu al-ilma alladhi 'allamahu man hadha wasfuhu hujjatun 'alayhi. Allah menjadikan ilmu yang dia pelajari oleh orang yang demikian sifatnya, yaitu, kata beliau, Allah menjadikan ilmu terhadap orang yang mempelajari ilmu tersebut dalam rangka mencari selain wajah Allah. Orang yang mempelajari ilmu tidak ikhlas, mempelajari ilmu karena ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan harta. Kata beliau, hujjatan alaih, Allah menjadikan ilmu tersebut sebagai hujjah atas dia. Maknanya apa? Allah menjadikan ilmu tersebut menyeret dia ke dalam kebinasaan. Ilmu tersebut menjadikan dia orang yang celaka. Wasababan fi tahsilil uqubati ladai. Dan Allah jadikan ilmu yang dia pelajari sebagai satu sebab untuk mendapatkan hukuman di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahaya dan ruginya orang yang belajar dengan niatan selain Allah. Ini menunjukkan jeleknya dan sengsaranya orang yang belajar dalam rangka mencari dunia. Qala, yani Ibn Atha, wala yaghurrannaka ay yakuna bihi intifa'un lil badi wal hadir. Dan jangan menipu engkau ada pada apa yang dia lakukan tersebut manfaat. Memiliki manfaat, memberikan manfaat lil badi wal hadir, untuk penduduk desa dan penduduk kota, untuk orang-orang kampung dan orang-orang kota. Jangan menjadikan itu engkau tertipu. Jangan engkau tertipu dengan hal itu. Wa fil khabar, di dalam khabar, yakni dalam riwayat hadis, inna allaha la yu'ayyidu hadad dina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah sungguh menguatkan agama ini dengan seorang yang fajir. Allah meninggikan agama ini dengan sebab apa? seseorang yang fajir, yang bermaksiat kepada Allah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama ini, menolong agama ini dengan sebab seseorang yang fajir. Ini di antaranya yang belajar karena selain Allah. Tapi kata beliau di depan apa? Jangan engkau tertipu dengan yang seperti itu. Qala rahimahullah. Wa mithlu man ta'allama al-'ilma liktisabi dunya war-ri'ati fiha. Permisalan aw masalu. Permisalan orang yang mempelajari ilmu, belajar ilmu agama untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan ketinggian kedudukan di dunia. Permisalannya seperti apa? Perumpamaannya seperti apa? Kata Ibnu Atha rahimahullah, kaman rafa'al udrata bimil'aqatin minal yaqut. Seperti orang yang mengangkat kotoran, bimil'aqatin dengan sendok minal yaqut, dari yaqut. Yaqut itu apa? Apa mas? Yakut itu temannya lu'lu' wal marjan ya. Apa yakut? Dengan mutiara. Sendoknya bukan sendok besi atau stainless, tapi apa sendoknya? Mutiara. Sendoknya bagus atau tidak? Bagus. Tapi apa yang dimasukkan di sendok? Apa tadi, Fis? Kotoran. Tahu kotoran ya? Apa itu? Tahu ya? Orang yang mengangkat tinja, kotoran manusia, diangkat tinggi. Alat untuk mengangkatnya apa? Sendok dari mutiara. Alatnya bagus, tapi yang diangkat apa? Jelek. Permisalan yang bagus ya, perumpamaan yang indah. Bagi siapa kata beliau? Bagi orang yang menuntut ilmu, belajar dalam rangka mencari dunia. Mencari apa? Harta. Biar gajinya besar. Atau kedudukan. Biar menjadi pegawai. Biar mendapatkan kursi. Permisalannya seperti itu. Fama asrafal wasilata wa ma akhasal mutawassala ilaih. Alangkah mulianya wasilah, perantara. Perantaranya apa tadi untuk mengangkat? Sendok dari mutiara. Wa ma akhasta, dan alangkah jeleknya al mutawassala ilaih, yang diangkat, yang ditinggikan. Alatnya bagus, alatnya indah, tetapi yang diangkat apa? Sangat jelek. Ini kata beliau rahimahullah dalam khasiyah Musnad Abi Ya'la rahimahumullahu jami'an. Ini pelajaran bagi kita, perumpamaan bagi kita, perumpamaan yang bagus, yang memberikan pelajaran agar kita ikhlas di dalam belajar, ikhlas di dalam menuntut ilmu. Qala rahimahullah, qala Sahnun, kana Ibnu al-Qasim qallama ya'ridu lana illa wa huwa yaqul ittaqullah fa inna qalila hadzal amri yani al ilma ma taqwallahi katsirun wa katsiruhu ma'a ghairi taqwa qalilun. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Asyar A'lami Nubala. Kata Sahnun rahimahullah adalah Ibnul Qasim, setiap beliau berpaling kepada kita, menghadap kami, tidaklah menghadap kecuali beliau mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya sedikitnya perkara ini, yakni ilmu, ilmu yang sedikit dibarengin dengan takwa kepada Allah, kathirun, itu menjadi banyak. Itu menjadi apa? Banyak. Sebagaimana perkataan dari sahabat yang mulia Abu Darda kalau tidak salah, atau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Fadlul Islam, yaitu ibadah yang dibarengi dengan takwa, dengan tauhid, ini menjadi besar. Di sini beliau mengatakan, ilmu yang sedikit dibarengi dengan takwa kepada Allah akan menjadi banyak. Dan banyaknya ilmu tidak dibarengi dengan takwa, qalilun, menjadi sedikit. Banyaknya ilmu tidak dibarengi dengan takwa, maka apa? Qalilun, itu sedikit. Itu apa? Sedikit. Ini menunjukkan apa? Sangat pentingnya takwa, yaitu sangat pentingnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa qala Yusuf ابن الحسين سمعت ذنون المصري يقول قال اسحاق عبد السلام بن برجاس رحمه الله telah berkata Yusuf bin Al-Husain, kata beliau, aku mendengar Dhannun Al-Misri berkata, kanal ulama'u yatawa'adzuna bisalas, adalah para ulama, mereka saling memberikan wasiat. Yatawa'adzun, jadi wa'idho ya'idhu, memberikan nasihat, wasiat, saling memberikan wasiat, banyak memberikan petuah satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan para ulama itu saling mengingatkan, para ulama itu saling memberikan nasihat satu dengan yang lain. Apa wasiat dan nasihat mereka satu dengan yang lainnya? Kata beliau, bisalah, tiga perkara. Apa itu? Qala wa yaqtu ba'dhum ila ba'din, dan sebagian mereka menulis kepada sebagian yang lain. Untuk apa? Saling mengingatkan. Satu menulis surat kepada yang lain, yang lain gantian menulis surat kepada dia. Saling mengingatkan, karena tawasau bilhaq wa tawasau bisabr, saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya, antara murid dengan murid, antara guru dengan murid, antara murid dengan guru, saling mengingatkan. Saling apa? Mengingatkan. Di sini sebagian ulama dengan sebagian yang lain. Qala man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Di antara yang ditulis, yang diberikan wasiat dan nasihat sebagian yang lain, apa? Barang siapa yang memperbaiki batinnya, man ahsana sariratahu, barang siapa yang memperbagus batinnya, memperbagus hatinya, memperbaiki hatinya, ahsanallahu ala niyatahu, Allah akan memperbagus lahiriahnya, akan memperbagus amalan yang nampak. Di sini man ahsana sarira tahu jumlah. Di sini jumlah sartiyah. Kalau ingin diperbagus amal perbuatannya, maka perbaguslah hatinya. Perbaguslah batinnya. Syaratnya. Karena di sini jumlah sartiyah. Qala wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, apa yang ada di antara dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah, ya sholatnya diperbagus, ya doanya, ya zikirnya, ya ibadahnya diperbagus, ya aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Allah akan memperbagus apa yang ada di antara dia dengan manusia. Allah akan memperbagus, akan memperbaiki hubungan dia dengan orang lain. Syaratnya apa? Kalau dia memperbagus hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama menasihatkan, kalau terjadi sesuatu antara engkau dengan orang lain, itu sebabnya adalah maksiat yang terjadi. Terjadi kebencian seorang kepada kita, itu sebabnya adalah maksiat kita. Itu sebabnya adalah dosa kita yang kita lakukan. Ini nasihat sebagian kepada sebagian yang lain di antara ulama. Qala wa man aslaha amra akhiratihi aslahallahu amra dunyahu. Yang ketiga ya. Barang siapa yang memperbaiki perkara akhiratnya, maka Allah akan memperbaiki perkara dunia dia. Barang siapa yang memperbaiki, yang memperbagus urusan akhirat dia. Urusan akhirat ya urusan sholat, urusan ibadah, ketaatan kepada Allah. Dia perbaiki, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia dia. Ya urusan bisnisnya, urusan pekerjaannya, dan lain sebagainya. Ini tiga perkara yang saling mengingatkan satu dengan yang lain di antara para ulama. Ini menunjukkan perkara batin. Yang pertama, yaitu keikhlasan. Ini perkara yang terbesar yang harus selalu kita upayakan. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah, dan telah berkata Ibnu Mubarak Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, Amirul Mukminina fil hadis fi zamanih, dikatakan Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman di dalam hadis di masanya. Seorang ahlul hadis yang masyhur rahimahullah, awalul ilmi an-niyatu. Awalul ilmi, yang pertama dari ilmu adalah niat. Yang pertama yang berkaitan dengan ilmu adalah niat. Makanya niat ini harus dijaga, harus dilihat, harus diperbaiki. Summa yang kedua, al-istima'u, mendengar, memperhatikan. Jadi kalau pengen mendapatkan ilmu, yang pertama tadi kil, niat, niat yang benar, ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Al-istima'u, mendengarkan, memperhatikan. memperhatikan apa yang disampaikan ustadznya, memperhatikan apa yang disampaikan gurunya, memperhatikan. Summa yang ketiga al-fahmu, yang ketiga pemahaman, memahami. Yang ketiga apa? Memahami. Jadi setelah niatnya bagus, kemudian kedua memperhatikan, yang ketiga memahami. Summa al-hifdhu, yang keempat al-hifdhu, menghafal. Niatnya bagus, memperhatikan, memahami, yang keempat menghafalnya. Summa yang kelima al-amalu, mengamalkan. Niatnya bagus, memperhatikan, memahami, dihafalkan dan diamalkan. Ingat, ilmu untuk diamalkan. Dan yang terakhir summa an-nashru, yang terakhir adalah menyebarkannya, mengajarkannya. Yang kelima apa? Mengajarkannya. Disebutkan di dalam kitab Jami'u Bayan Ilmi wa Fadlih. Ini nasihat Ibnul Mubarak rahimahullah kepada kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan termasuk orang-orang sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah di sini. Subhanahumdi asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.